Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جمع كجيان رحمني الله وإياكم. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang seandainya kita berusaha untuk menghitung-hitungnya, pastilah kita tidak akan sanggup untuk menghitung-hitungnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Dan jika kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, pastilah kalian tidak mampu untuk menghitung-hitungnya, disebabkan banyaknya. Namun yang Allah wajibkan kepada kita, kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan tambahan nikmat itu kepada kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Dan ingatlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah memberikan maklumat kepada kalian, jika kalian bersyukur, sungguh benar-benar aku akan memberikan tambahan kepada kalian. "Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Namun jika kalian kufur, ketahuilah sungguhnya azabku amatlah berat. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti golongan yang sedikit, sebab hamba-hamba Allah yang bersyukur itu sedikit. Allah menyatakan, "Wa qalilum min 'ibadiyas syakur." Sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Bahkan kalau kita mengikuti mayoritas manusia di muka bumi, mereka menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah." Wahai Rasul, jikalau engkau mengikuti mayoritas orang yang ada di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka jangan kita goyah, tetaplah istiqomah di atas agama Allah ini, walaupun ujian menimpa kita. Dan memang seorang yang mengikuti ajaran Allah itu pasti akan diberi ujian. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat yang ke-154 ya. Nanti dicek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin." "Wa lanabluwannakum," dan sungguh benar-benar kami akan memberikan ujian kepada kalian. Namun ujiannya itu tidak banyak. Dibandingkan nikmatnya, masih banyak nikmatnya. bisyai'in minal khawfi, dengan sedikit rasa takut. Sekarang kaum muslimin yang tinggal di sekitar Wamena takut sampai mereka mengungsi. Ini adalah ujian. Tapi itu sedikit dari rasa takut yang Allah berikan. Bagi saudara kita yang meninggal di Wamena, insya Allah mereka syuhada. Meninggalnya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka mempertahankan agamanya, mempertahankan nyawanya, mempertahankan hartanya, membela keluarganya. Bagi yang masih hidup, berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk menambah ibadah kepada Allah, memperbaiki kondisi dirinya, memperbaiki keimanannya. Maka Allah mengatakan bisyai'in minal khauf, sedikit dari rasa takut, wal ju', rasa lapar. Ini ujian. Termasuk kita misalnya begitu mengenal sunnah, tiba-tiba rezeki kita semakin seret. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwali wal anfus, kekurangan harta dan kehilangan jiwa orang-orang kita cintai meninggal. Justru ketika kita sudah mengenal sunnah, kita ditinggalkan oleh orang-orang kita cintai. Ini adalah ujian. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan memang pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti akan mendapatkan ujian untuk meningkatkan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian itu akan mengangkat derajat seseorang dengannya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Inna idhamal jazai ma idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujiannya. Semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti akan mendapatkan ujian. Inna asaddan nasi bala'an al-anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling besar ujiannya itu para nabi. Thummal amthal fal amthal. Kemudian orang-orang yang seperti mereka dan orang-orang yang berusaha untuk seperti mereka. Jadi kalau kita seperti Rasulullah, mesti ujian kita banyak. Di masyarakat kita dikucilkan, tidak disapa orang, kita berusaha apa baik-baik juga mereka malah melengos misalnya ya. Misalnya di keluarga juga kita dikatakan soalim lah, padahal kita tidak pernah merasa soalim. Dan kita juga dikatakan misalnya sok anti bid'ah dan seterusnya. Coba, begitulah ujian yang akan diterima oleh orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih orang-orang yang berpegang pada Islam di akhir zaman ini akan menjadi orang-orang yang terasing. Innal Islam bada'a ghariban. Sesungguhnya Islam itu datangnya dalam keadaan asing. Wa sa'udu ghariban kama bada, dan akan kembali asing sebagaimana dulu datangnya pertama kali. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing akan mendapatkan tuba. Tuba itu satu pohon di surga yang akan didapatkan oleh orang-orang yang dianggap asing atau terasing di kaumnya. Maka dari itu bersabar pada zaman. Suatu hari Rasulullah SAW selepas dari didatangi Jibril untuk pertama kalinya, ini ada hadisnya saya bacakan. Didatangi Jibril untuk pertama kalinya di gua apa? Gua Hira. Menerima wahyu dalam riwayat Bukhari 4 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Dalam riwayat yang lainnya 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq itu yang pertama kali turun. Di mana waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Ketika itu Rasulullah menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca, wahai Jibril. "Iqra," kata Jibril. "Bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq." Dialah menciptakan manusia dari segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq. "Iqra." Bacalah. "Wa rabbukal akram." Dengan Rabbmu yang maha mulia. Bacalah. Alladhi khalaqal, alladhi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Di mana alladhi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan perantaran qalam. 'Allama al insana ma lam ya'lam, mengajari manusia apa yang dia tidak ketahui. Setelah turun ayat ini, Rasulullah gemetaran. Baru pertama kali didatangi oleh Jibril. Akhirnya pulang ke rumah. Kemudian beliau mengatakan kepada istrinya, "Zammiluni, zammiluni. Selimutilah aku, selimutilah aku." Akhirnya singkat cerita, dibawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh istrinya. Siapa istri beliau? Ummuna, ibu kita, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Dibawa untuk menemui Ibnu Ammiha, putra pamannya Khadijah. Jadi menemui putra pamannya, siapa namanya? Warqah Ibnu Naufal, seorang pendeta. Jadi pendeta ini tahu agama Yahudi, tahu kitab Taurat dan tahu kitab Injil. Bahkan Warqah itu menulisnya. Maka kemudian dengarkan kata Warqah, "Laitani akunu hayya, seandainya aku pada saat itu aku masih hidup. It yukhrijuka qaumu, ketika kamu diusir oleh kaummu." Jadi Rasulullah diberitahu, kalau seandainya aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu, aku akan membantumu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amukhrijiyahum, apakah kaumku mereka akan mengusir aku?" Rasulullah heran. Bagaimana seorang diangkat jadi nabi diusir oleh kaumnya? Maka qol Warqah mengatakan, "Na'am, iya. Akan diusir. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma jitta bihi illa udi." Tidak ada seorang laki-laki pun yang datang membawa seperti yang kamu bawa, pasti dia akan disakiti, akan dimusuhi dan akan diusir. Jadi kalau kita membawa agama ini, pasti sudah musuh gak usah kita cari, akan datang sendiri. Gak usah kalian musuh, wis, akan datang sendiri. Kita ini gak pernah cari musuh, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Orang Islam ya, yang di Bawina, mereka di sana itu dagang, yang dari Minang, yang dari Bugis, yang dari Jawa, di sana itu bekerja, dagang. Tapi kenapa mereka dimusuhi? Karena membawa Islam. Coba mereka menanggalkan Islamnya, gak lagi dimusuhi. Oh ini bolon ya. Tapi begitu memegang teguh Islamnya, pasti akan dimusuhi. Ini menjadi sunnatullah. Maka kita sampaikan di awal ini sambil menunggu teman-teman baru datang ini, mudah-mudahan sabar. Ini nasihat ya, panjang dari ada 10 menit nasihat saya ini, supaya kita sabar ya. Ya, walaupun kita gak boleh lagi ngaji di sebuah masjid, sabar ya. Ngaji tidak harus di sebuah masjid. Pak Badrio masih, masya Allah, ready menerima pekerjaan kita di sini, masya Allah. Dulu itu Pak Badrio ketika masih di di mana itu? Tinalan, hanya hari Ahad ya, masya Allah. Sekarang pekerjaan ini ada Rabu, ada Jumat, ada Sabtu, ada Ahad, masya Allah. Dulu hanya hari Ahad ya, Pak, ya. Kita mulai, masya Allah. Rehat, yang ngaji loh sedikit, nggak sampai 10. Bapak-bapaknya 3 atau 4 ya. Di antaranya Bapak Yoso, mantan marinir yang meninggal, rahimahullah taala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan Allah memberikan nikmat dalam syukurnya, mengampuni dosa-dosa beliau, waskadahu fi jannatihi, dan menempatkannya di surganya. Itu Pak Yoso itu masuk awal sama Ustaz Isra itu, yang sekarang beliau sakit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan beliau. Baik, kita lanjutkan. Sekarang buka kitabnya, kalau tidak salah masuk halaman 11 ya, hari ini. Ya, siap insyaallah. Untuk yang belum mendengar nasihatnya, dengarkan dari rekaman nanti. Baik. Diulang. As-sadis yang ke-6. Yang ke-6 sekarang. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, "At-tauhidu athqalu syai'in fi mizanil 'abdi yaumal qiyamati." Kama warada fi hadithil bitaqah. Setelah sambung naskah kitab, yang belum tolong diberi kitabnya. Masih ada kitabnya. Baik. Pembahasan yang ke-6, at-tauhidu, tauhid itu adalah athqalu syai'in, sesuatu yang paling berat. Athqal itu paling berat. fi mizanil abdi, di dalam timbangan seorang hamba, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi timbangan amal kita nanti itu semakin berat kalau ada tauhidnya. Semakin tinggi tauhid kita, semakin berat timbangan amal kebajikan kita. Kama warada, sebagaimana datang fi hadithil bitaqati, di dalam hadithnya al-bitaqah. Al-bitaqah kalau kita terjemahkan bebas, semacam kartu yang tertuliskan di sana kalimat tauhid. Jadi kalau kita berpegang dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, kalimat tauhid ini jika sudah dituliskan oleh malaikat Allah di dalam al-bitaqah semacam kartu demikian, maka nanti kelak ini akan memperberat timbangan amal kebajikan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca hadisnya. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati, sesungguhnya Allah akan memilih seorang laki-laki dari umatku, ala ru'usil khalaiki, dipilih dan dihadapkan di hadapan ru'usil khalaiki, kepala-kepala dari makhluk-makhluk Allah, maksudnya di hadapan manusia semuanya, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Fayansuru alaihi, maka kemudian dibukakan untuknya, dibentangkan untuknya, tis'atan wa tis'ina sijillan, 99 sijillan, kitab catatan amal. Jadi ada lembar-lembar, sijil itu lembar-lembar catatan amal, yang jumlahnya tis'atan 9 wa tis'ina dan 90, berarti 99. Kullu sijillin, masing-masing lembaran catatan amal itu mithlu maddil basar, seperti sejauh pandangan mata. Jadi satu kitab itu kalau di apa namanya gelar begini, ditarik begini, panjangnya ini sejauh pandangan mata. Bayangkan. Yang sehat berapa? Misalnya bisa memandang berapa? Kalau seandainya di depan di hadapannya itu tanah lapang ini, Mas. Sejauh itu kitab catatan amalnya. Dan itu satu. Padahal ini 99 kitab catatan amal. Thumma yaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, atunkiru min hadza syai'an, apakah kamu mengingkari dari ini syai'an, sedikit saja yang keliru dari catatan malaikat, begitu maksudnya, apakah kamu mengingkari dari ini sedikit, awlamaka katabatil hafizun, apakah telah mendolimi dirimu, kata berarti penulis-penulisku, al-hafidun, yang menjaga, para penjaga, maksudnya malaikat-malaikat penjaga yang menulis kitab-kitab catatan amal itu. Fayaqulu, maka kemudian orang ini mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbu, ya la ya Rabbi, kata dia, la ya Rabbi, tidak wahai Rabbu, tidak ada sesuatu pun yang malaikat-malaikat pencatat amal itu mendolimi dirimu. Tidak ada. Fayaqulu, maka kemudian Allah berfirman, afalaka udrun, apakah kamu masih memiliki alasan? Artinya, ini semua kitab catatan amal ini buruk, gak ada baiknya, tidak ada baiknya. Dan dia mengakui bahwa tidak ada sedikit pun yang itu perbuatan kedoliman malaikat, maksudnya dia tidak berbuat, dicatat berbuat, tidak ada. Dan dia sudah tidak punya alasan lagi. Fayaqulu, maka dia menjawab, dia mengatakan, la ya Rabbi, tidak wahai Rabbku, tidak, aku tidak punya alasan lagi. Maka fayaqulu, Allah kemudian berfirman lagi, berarti ini hadis apa namanya? Hadis Qudsi. Kalau hadis isinya firman Allah, namanya hadis Qudsi. Namun saya ingatkan, tidak semua hadis Qudsi bisa kita terima, harus dicek dulu sanadnya. Karena hadis itu baru diterima apabila sanadnya hasan atau sahih. Jika sanadnya dhaif dan tidak bisa terangkat menjadi hasan karena sanad-sanad yang lain juga lemah sekali, tidak bisa terangkat, tidak bisa saling menguatkan, maka dia tidak bisa dijadikan hujah untuk beramal atau hujah untuk diyakini sebagai akidah. Kita lanjutkan. Fayaqulu, maka kemudian Allah berfirman, bala, tidak demikian. Innalaka indana hasanatan, sungguhnya kamu memiliki indana di sisi kami hasanatan, satu kebaikan, satu kebajikan. Satu kebajikannya satu, yang lainnya itu 99 lembar catatan amal itu buruk semuanya, buruk semuanya. Nauzubillah min dzalik. Semuanya buruk. Fa innahu, maka ketahuilah sesungguhnya la dzulma 'alaikal yauma, tidak ada kedzaliman atas dirimu pada hari ini. Kalau sekarang kedzaliman itu belajar. Banyak orang berbuat kedzaliman dan tidak diadili sebagaimana mestinya. Tapi di akhirat ya, tidak ada. Oleh karena itu, para jemaah yang hamba Allah Ta'ala, jika kita tidak mendapatkan keadilan di dunia, Allah pasti akan memberikan keadilan itu di akhirat. Maka ini prinsip hidup seorang muslim. Tidak ada kedzaliman untukmu pada hari ini. Fatakhruju bitaqatun, maka keluarlah bitaqah semacam kartu, fiha di dalamnya tercatat tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini catatannya, dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, ini adalah syahadatul tauhid. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadatul rasul. Ini yang disebut dengan asyhadatan, dua kalimat syahadat. Tertulis dalamnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha, bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah illallahu, kecuali hanya Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Sudah sering saya sampaikan, disebut dengan abduhu, hambanya, maknanya adalah la yu'badu, tidak boleh disembah, karena beliau itu hamba. Sama dengan Nabi Isa bin Maryam juga hamba, tidak boleh disembah. Wa rasuluhu, dan beliau rasulnya, maknanya kata para ulama, la yukadzabu, tidak boleh didustakan. Mendustakan rasul sama dengan mendustakan al-mursil, yang maha mengutus, siapa? Allah. Mendustakan Rasulullah sama dengan mendustakan Allah yang maha mengutus. Nah, sekarang orang diberi nasihat katanya, kalau sabar, sampai kapan kita bisa sabar? Ini pemerintah sudah zalim, tidak menjalankan janji-janjinya. Sabar, sabar terus. Ini gak mau berjihad ya. Ini kelompok salafi ini adalah murjiah. Murjiah kan ya? Modern. Itu ada seorang wanita ibu-ibu ngomong begitu di Facebook saya, murjiah. Salafi itu murjiah. Saya tanya, mohon maaf ya, murjiah itu aliran apa? Apa ya? Gak dijawab, gak bisa jawab. Gak paham murjiah, menuduh orang murjiah. Aneh bin ajaib di zaman ini. Aneh bin ajaib. Kalau tidak punya ilmu, jangan berbicara. Setiap lisan kita akan dihisab oleh Allah SWT. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang terlepas dari lisan kita kecuali ada raqib dan atid yang mencaratnya. Baik. Jadi Rasulullah maknanya adalah la yukadzdzab, tidak boleh didustakan. Di dalamnya tertulis kalimat ini, fayaqulu, maka Allah berfirman, uhdur waznak, hadirilah, datangilah timbangan amalmu. Disuruh melihat. Ini mau ditimbang. Tentu orangnya khawatir, 99 catatan amal itu buruk semuanya. Hanya bitokoh tertulis di situ kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tentu dia khawatir. Hadiri, datangi timbangan catatan amalmu. Fayaqulu, maka dia mengatakan, ya Rabbi wahai Rabbku, ma hadhil bitaqatu, apa manfaatnya bitaqah ini, kartu ini, ma'ahadi sijillati, jika dibandingkan dengan lembaran-lembaran catatan amal-amal buruk ini semuanya. Ada berapa tadi? 99 lembar. Faqala, Allah berfirman kembali, innaka latudzlam, sukunya kamu tidak akan didolimi. Kamu tidak akan didolimi sama sekali. Allah berbuat dolim apa tidak? Tidak. Kalau manusia bisa berbuat dolim, tapi kalau Allah tidak akan berbuat dolim pada jamaah yang rahmati Allah SWT. Sekarang, orang sekarang ini seperti akidah tauhidnya lemah sekali, seperti tidak percaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa, isone mek ndonga lho. Berdoa ini nomor satu sebelum kita berbuat. Kalau kita berbuat, siapa yang bisa menjamin bahwa perbuatan kita, aksi damai kita, demonstrasi kita ini bisa merubah kondisi negara? Siapa yang bisa menjamin? Allah. Tapi kalau doa, Allah menjamin Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Siapa yang membolak-balikkan hatinya manusia? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ngaji tauhid itu penting. Tapi pengajian tauhid sepi ya, dari peminat kecuali di KBP ini ya. Nanti Pak Bedio marah dengan saya. Oke. Ibu-ibu sampai kesek-kesekan loh, Pak, apa kesek-kesekan ya. Oh. Iya, alhamdulillah. Iya, tapi di lain tempat sepi ngaji tauhid ya. Sepi banget. Ini hal yang paling penting. Kalau kita paham tauhid, masya Allah, pemerintah, pemimpin, raja, gubernur, presiden, perdana menteri, hatinya dikuasai oleh siapa? Allah. Kalau kita ingin merubah hatinya dia, minta kepada Allah yang Maha merubah hatinya mereka, membolak-balikkan hatinya mereka. Maka para jemaah dirahmati Allah taala, Allah berfirman, innaka latudlam, sesungguhnya engkau tidak akan didolimi. Qal, perawi berkata, perawinya siapa? Abdullah bin Rasulullah bersabda, fatudu al-sijillatu fi kiffatin aw fi kaffatin wal bidaqatu fi kaffatin wa fi kiffatin. Boleh dibaca kaffah, boleh dibaca kiffah. Akhirnya bidaqah, semacam kartu yang ada tulisannya dua kalimat syahadat, itu diletakkan dalam kaffah atau kiffah. Kiffah itu piringan dari timbangan. Jadi daun timbangannya. Kan daun timbangan ada dua, toh? Seperti ini. Diletakkan bidaqah di salah satu dari daun timbangan. Kemudian yang sijilat tadi 99 lembar catatan amal diletakkan di timbangan yang lain, di daun timbangan yang lainnya. Apa yang terjadi? Fatosyati sijillatu, maka menjadi ringan, tosak turingan dan terbang asijillatu, lembaran-lembaran catatan amal sekian banyak itu 99. Wa thaqulatil bitaqatu, dan menjadi berat al-bitaqatu, kartu yang tertuliskan dua kalimat syahadat. Fala yathqulu, kata Nabi, maka tidak akan bisa menjadi berat ma'asmillahi syai'un, bersama dengan nama Allah syai'un, sesuatu apapun. Tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan beratnya nama Allah SWT. Maka ini pentingnya tauhid pada jamaah yang rahmati Allah taala. Kita ini bertauhid penting sekali. Rawahu at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Hadis nomor 2639 wa Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Hadis nomor 4300 wa Ahmad bin Imam Ahmad fil Musnad, dalam kitab Musnad ini di juz yang ke-11. Hadis nomor 571 wa shahhahahu Al-Albani, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Haitsu qala, di mana beliau berkata, wa qala al-Hakim, Imam Al-Hakim berkata, sahihul isnadi, hadis ini sanadnya sahih, jalan periwayatannya sahih, ala syarti muslimin, di atas syaratnya, menurut syaratnya Imam Muslim. Wa wafaqahu adz-Dzahabi, dan pensahihan dari hadis ini disepakati oleh Imam adz-Dzahabi. Qultu, aku berkata, kata Imam Al-Albani, wa huwa kama qala, dan wahua dan hadis ini, wahua dan dia maksudnya hadis ini, kama qawala, sebagaimana dikatakan oleh keduanya, oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Dhahabi, bahwa hadis ini benar-benar sahih dari Nabi SAW. Intaha, ini terakhir nukilan dari Min As-Silsilah As-Sahihah, dari kitab Silsilah As-Sahihah juz yang pertama halaman 262. Baik, jadi di hadis pertama tadi, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang beratnya melebihi tauhid nanti di dalam timbangan amal kebajikan seorang hamba pada hari kiamat. Maka hendaknya kita berusaha untuk mentauhidkan Allah. Seandainya kita punya dosa, insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kalau kita setiap hari mau memohon ampunan kepada Allah. Sehabis sholat kita 3 kali menyatakan astaghfirullah. Ya Allah, aku mohon ampunan kepadamu, astaghfirullah. Aku mohon ampunan kepadamu, astaghfirullah. Aku mohon ampunan kepada Allah. Insya Allah, kalau demikian ini, kita akan diampuni dosa-dosa kita.